Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa anabihi wa sulumihi fitahrimi amin. Wa an Anas ibn Malikin dan saking Anas bin Malik Allah dawuh sinten Anas hola larang apa sirurko fil Madinah di ing dalam Madinah ada kenaikan harga yang sangat-sangat tinggi ala ahdi Rasulillah ing dalam mongsoni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo tri masuk terus Fakohla moga dawuh ngucap sapa Anas menungso ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kula larang apa sirurku. Kanjeng Nabi harga pasar sangat mahal kanjeng Nabi. Fasair moga nentokno rego sinten kanjeng Nabi. Fasairna moko nentokno rego sinten panjenengan lan amarga kita kanjeng Nabi tolong harga sangat mahal, tolong tentukan harga untuk kita, ini sangat memberatkan kanjeng Nabi. Faqala moko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah hasduni Allah huwal musa'id iku zat kang nentokno rego sing nentokno rego ngopo. Nah, maka dari hadis ini jumhur ulama mengatakan tidak boleh bagi pemerintah itu menentukan harga, tidak boleh. Biarkan harga itu berjalan sesuai dengan apa namanya yang terjadi di pasaran. Itu menurut mayoritas ulama Syafi'iyah maksudnya. Al-Qabi itu kan kalau jenenge Al-Qabi itu kan mana Qabi iki sing ngrupakno, sing ngrupakno, sing ngiritno. Al-Bazi tukang beber, sing dadekno rego murah, sing dadekno nduwe larang ya Gusti Allah. Ar-Raziku kang paring rezeki. Ar-Raziku kang paring rezeki. Kala putih ngene firman marang wong kalon ya. Topel turu. Oni rezeki kuwi mau rezeki ku mau jam setengah bolus disirami. Wa ini lan sedunia yang sud ikula arju iku yaktina arab-arab sapa yang sud an alqa yang yaitu ketemu sapa yang sud Allah yang Allah ta'ala walaysa halia rawno sapa ahadun wong siji minkum kang tetap saking sirokape iku ya terhubuni iku njaluk sapa iku ahad ing ingsun bima tenamatin kelawan ketoliman vitamin ing dalam darah wala madin dan wala harta rawahu riwayat ing hadis sapa lahum satu mulimu ilan nasai yang kecepui menang nasai pasokahahu lanyohir ing hadis sapa ibnu Hibban imam ibnu Hibban Ramadan barang ikuti rezeki. Wala anggi barang ilam nahiban kejabu imam ibnu Hibban wala dulu Allah senantono harga islah Allah senantono yang menjadikan harga murah, yang menjadikan harga mahal itu Allah Ta'ala islah. Saya berharap ketemu Allah Ta'ala dan karena saya ingin kalian tidak meminta saya untuk melakukan kedoliman dalam masalah harta, dalam masalah apa namanya darah manusia. Nah, dari sini ulama katakan tidak boleh nonton mahal. Tapi Imam Malik memperbolehkan. Menentukan harga itu boleh, ya ditentukan sesuai dengan undang-undang, tapi sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlaku saat itu. Karena kalau harga ini tidak ditentukan, ini yang rugi itu petani Karena permainan harga ini bisa dimainkan oleh para pedagang-pedagang besar itu. Ya. Petani jadi rugi banget. Ini kalau daerah saya di Jember itu daerah tembakau. Banyak yang nanam tembakau dan hasilnya itu luar biasa. Dan ada permainan dari para pedagang-pedagang besar dari gudang-gudang itu. Gudang ngomong, gudang penuh, tutup. Wah, ini yang antri mau nyetor itu banyak sekali, puluhan lebih, bahkan ratusan ter antri nyetor. Gak diterima-terima, pirang-pirang dino gak diterima, maka harga akan anjlok. Lah, yang rugi pedagang kecil juga petani di sini. Maka kontrol dari pemerintah itu penting, khususnya bulan Ramadan ya. Waktu-waktu hari besar itu kalau nggak dikontrol harga melonjak drastis. Ya karena memang kadang kebutuhan banyak dan harga barang nggak ada, khususnya dalam kondisi garis tertentu lombok ya kan. Contoh kalau nggak ada barangnya ya mahal, itu memang menjadi apa namanya menjadi tradisi pasar lah istilahnya. Kalau barang sedikit kebutuhan banyak ya pasti mahal kan gitu, otomatis itu. Sudah menjadi kebiasaan ya. Fairon mana di Fairon? Ini loh, Fairon. Tahu? Cek apa? Wah, semangat hebat ya. Kala betul. Ini senjata, kayaknya kan aku ini. Kala betul sih. Maka, ya memang sulit ngatur pasar itu. Sulit. Karena apa? Masalahnya itu nih. Barang-barang itu apa disimpan oleh sebagian pedagang besar itu sih bisa disimpan. Nah, lombok juga bisa disimpan, terlalu tidak kosong kan ya. Barang-barang tertentu kayak apa mes, ngerti mes apa? Rambut itu, wah itu, wah kok nggak ada. Itu yang nyimpan apa? Gudang-gudang itu nih, gudang-gudang besar. Kebanyakan bukan milik pribumi, banyak. Gaya-gaya siapa? Yo. Kalau kita boleh ngomong 6 pribumi, 6 pribumi ya kan toh itu orang yang boleh ngomong. Kalau dulu singkat itu yang buat permainan kan. Nah, kan terus ini juga sulit menentukan harga itu sulit. Maka kontrol dari pemerintah itu penting ya. Tapi Menteri Perdagangan itu harus apa sering mempunyai anak buah yang kontrol seluruh negeri ini. Walaupun seluruh negeri dikontrol itu ya sulit ekor. Itu mereka berdagangnya untuk mari ngurut menjawab si ngontrol lah. Ini kita parek potes yang paling sulit yang ada ini. Ayo gak jalan buah lah, wis ngutama harga Gusti Allah lah wis ngutama. Ya ya, pasti naik gue gak kuat tuku ya rasa tuku misalnya lagi. Makan sama lo kalau jadi nanti imam mempunyai yang benar menurut Imam Malik untuk menentukan harga demi untuk menjaga kemaslahatan bersama pedagang, petani dan semuanya. Dan semua kalau mau memuaskan semuanya jelas nggak bisa. Wa an Ma'mar ibn Abdillah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala la yahtakiru orang menimbun makanan para dagangan lho illa khotiun kejaba sapa wong sing salah liru rawah ngiring hadis sapa muslimun Imam Muslim haram ya kan toh menahan makanan menyimpan makanan jadi waktu makanan itu mahal ya kan waktu barang-barang itu mahal dia borong barang disimpan mahal barang itu mahal kalau barangnya sedikit. Berarti kalau barang sedikit banyak dibutuhkan. Buktinya mahal. Barang sedikit tapi enggak dibutuhkan. Ya enggak mahal, enggak dibutuhkan. Kebutuhan masyarakat barang mahal, barangnya sedikit diborong, disimpan. Wah, maka harga semakin melonjak karena barang di pasar enggak ada, baru terus dijual. Jadi enggak boleh. Tapi kalau nyimpen pada saat harga itu murah untuk dijual nanti kapan-kapan kalau mahal enggak masalah. Enggak masalah kalau gitu. Ya kan? Koleksi istilahnya ini disimpan jadi beli tanah kok murah ya saya ini gua kapal-kapal larat dijual nggak masalah. Kalau tadi ikhtikar menyimpan itu yang tidak boleh ya, ketika kebutuhan mendesak masyarakat. Barangnya mahal berarti kebutuhan sangat mendesak, itu yang tidak boleh. Nah, ini barangmu dewe ya gak apa-apa ya. Barangmu dewe panen simpen lah. Ini murah kan, ini kuai lah. Itu gak masalah barangmu dewe. Kalau wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, jadi Nabi tadi barang dagangan gak boleh disimpan ketika apa? Barang dagangan itu harganya mahal, kebutuhan sangat besar. Itu masyarakat ya, yang butuh masyarakat bawah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala kausinan kanji Nabi lah. Kala tasurru, anak sing maca tasurru. Kala anak sing maca tusurru. Sama lo kamu jadi tusurru. Ya wis. Kala la tusurru aja ngebeng. Ngebeng itu nahan memerah susu. Bila ing apa unta wal gonam lan sapi apa wedhus. Jadi la tusurru aja apa ninggal memerah sapa sira al ibila ing unta wal gonam lan sapi. Jadi ngene. Iki gak oleh nahan. Ditahan berapa hari sapi tidak diperah sungguh ketok susune mentek banget. Ya kan besar sekali orang dino. Sama melihat kambing menyusui, kok gak disusui berapa hari, sudah sangat besar sekali. Susunya banyak, ya kan? Orang melihat, wah, berarti banyak susu ini. Tak beli. Nah, gitu tujuannya memang gitu. Supaya orang anggap susunya banyak, montek-montek. Padahal memang sengaja tidak diperah. Ini kan ada unsur gis, penipuan. Nah, ini gak boleh, ini haram. Faman mengkotai sabani wong iku ibadah, aha. Lamun tuku sapa man ing iki ibil lan utawa nam mbadu ing dalam sause dibiarkan tidak di apa tidak di prah bahwa mengkote man iku bi khairin nadhar ini kelawan luih bagus e pendapat lurus sing bermanfaat di sekarang. Kala pada ayah laguha ing dalam sausi yang to memerah sapa wong ing ibil lan utawa nam insya lamun karep sapa wong amsakaha berarti apa jenenge ini pilihannya insya lamun karep sapa wong sapa man amsakaha moko nahan sapa wong ing ibil lan gonam wa insya lamun karep sapa man raddaha moko balekno sapa man ing ibil utawa gonam suan lan sasok mintam din saking kurma mutafakun alaih wali muslimin lan iku kadwi wa muslim kala utai dawu fahwa mukutiman iku bil khiyari kelawan milih ala tata ayamin ing dalam telu biru biru dino wa fi riwayatin iku tetap ing dalam suci riwayat lahu kan tetap kadwi wa muslim utai dawu alakoha kang naklek ing riwayat ditaklek berarti awal rawinya di dua sopan Bukhari Imam Bukhari udawi dawuh warudda lan balik no sopo wong maha setanik untuk soan ing sakso minto amin sangking panganan kola kala minto amin saking panganan. Jadi kala minto amin saking panganan lasam ro'a orang iku jenengi gantung kala ketika sopo al Bukhari wa tamru utawi kurma iku aksaru iku luwih akeh. Jadi ini mana nih jadi riwayat sing akeh iku nyebut tamar ya toh kala tadi wa tamru aksar sing banyak. Itu jari Imam Bukhari adalah penyebutan lafaz tamr dari tamr jadi sokin min tukut amin tapi min tamrin agak-agak maknanya bagaimana maknanya begini ya Allah jadi kalau orang terlanjur mau beli sapi atau kambing yang awalnya tidak diperah sehingga kelihatan mentek-mentek, tapi ternyata terus di rumah diperah. Ya, setelah diperah kelihatan ternyata susu sapi ini tidak besar seperti kelihatannya, ya kan toh? Nah, kan kecewa dia. Nah, kecewa. Apa batal itu jual beli susunya? Enggak batal. Jual susunya enggak batal, tetap sah. Tapi kan haram jual belinya. Maka ini orang yang terlanjur membeli boleh memilih di antara dua perkara. Tetap apa namanya diambil ya, sapi atau kambing itu karena terlanjur telah diperah susunya, maka dia harus memberikan satu sok kurma kepada si pemilik kambing, si penjual, istilahnya penjual kambing atau penjual apa unta tadi. Atau kalau enggak gitu ya wis lah ditahan, wis enggak apa-apa langsung. Ya posisi sidik. Nah, enggak masalah. Qala wa zadala Abu Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngene mandu desa padewo. Iku istara lamun tuku sapa man syatan ing kambing muhafalatan kang apa iku jenenge dikumpulno. Dikumpulno susune arti dikumpulno susune berarti tidak diperah-perah. Faradaha moko nuli balekno sapa man ing syat. Katrimo ya. Wah iki ketipu aku iki balekno. Fal yarudda moko pecik balekno sapa man maha setane syatan. Soan ing sasok, soan ing sasok rawahu dengan ing hadis, soal Bukhari Imam Bukhari, sasok kurma. Wazadalan nambahi soal Ismailiyu, ikawuh min tamrin, soan min tamrin, mohon potong. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah lewat sapa Rasulullah ala subrotin ing atase tumpuan umbruan tumpuan minto amin kang saking panganan fadhola mongko mlebokno sinten Rasulullah ya tahu ing tangane Rasulullah fiha ing dalam subroh panalat mongko memperoleh opo asobi uhu biro-biro jarine Kanjeng Nabi Rasulullah balalan ing terus-terus padahal asore Kanjeng Nabi kena terus-terus. Waduh, wah ini gak beres ini. Berarti sing jero ini no perlu rusak. Ya kan, ditumpu api tapi jero ini rusak. Mungkin gua kan dulu jempol nih. Wis sak tumpu iki piro? Gak ngerti nih kok. Ya, ini kan penipuan jeneng. Nah, ini gak oleh ini haram jual beli kaya ngeten iki. Sering lho iki. Terus yang sering buah-buahan itu lho, yang ditumpu itu parcel ya. Wah, itu sering banget tuh jempol ini api ya ketoi. Diwale apole wah rata kromo sithik. Nah, iki. Ya toh, kromo asli memang dari sananya. Cuma kan peletakannya itu lho sing rawat di lantai nang jero. Ini kan penipuan jenenge. Ya kan toh? Kan gak ketok kan gak oleh dibongkar itu lho. Mau sudah dibentuk pasang. Nah, ini masalahnya. Kayak sing apik kok sing jujur nek jual beli ya. Dia ngomong iki ngomong pagi. Iki ono sing rawat wae. Cuma saya balik supaya kelihatannya cantik. Nah, ngono dia ngomong nih. Gimana Pak? Harganya sekian mau enggak? Mau enggak mau kowe Pak. Jujur wae. Oh, nek niat tuku wis enggak masalah. Tolah, kan itu lebih nyaman hati kita kan daripada ditutup-tutupi ternyata nah itu rusak. Pakola mongko dawuh sinten kanjeng Nabi mahada marutu utawi iku apa? Ma iku apa hada utawi iki kala. Iki terus-terus apa iki? Ya sahibat ta'am ini mau kan gue nih panganan ini apa ini gue bisa terus kaya ini kalau ngecap sopoh sahibu ta'am ya sobat hu mengenai ing apa ibu jenis ta'am apa sama udan ya Rasulullah kena hujan ya Nabi wala kalau ngecap sopoh sahibu Nabi afala jangan tahu mongko ono to orang dadek no sopoh siro ing iki hada sing terus niki apa to'ami ing dalam dukure panganan. kaya rohu supaya ningali ing iki hadza sapa nasu manungso lu. Kalau terkena air hujan, kenapa kok tidak kau letakkan di luar saja supaya orang-orang bisa tahu kalau makananmu ini ada yang kering, ada yang basah, biar nggak merasa tertipu. Ya benar. Banyak penipuan-penipuan itu, ya. Menjual ulang apa namanya, membeli itu jahe di masyarakatnya. Besi biasa kan, besi nggak ada tanahnya. Ada udah besi kalau di petani. Kalau bagule sama dagangnya, ketika sudah di atas mobil kasih tanah berapa kilo, campur. Nah, lumayan kan cara deh. Yang ditimbang tanahnya bu. Kalau apa jenenge? Kalau itu nih kan nggak ketorong. Allah dari itu untuk memperberat timbangan malah yang asalnya sudah bersih dari tanah malah ditambah. Itu tambah berat, itu permainan banyak kayak gitu. Dapat gak ngerti. Mau setor rosok-rosokan, paham ya rosokan. Disiram dulu sama itu di atas truk siram ya. Langsung timbang kan, tertekan. Sudah berapa kilo air yang masuk ya? Puluhan kilo, ya kan? Penipuan ya. Harong kape kayak gini gini, jujur lah. Dagang supaya nopo hartane barokah. Kawi kajian lagi, man utes apa nih wong hosha? Iku lah menipu sokoman. Galah harus menipu ya lah wes. Jadi his niku mana nih? Menghendaki keburukan mana nih? His niku lah pokok garunu. Lai sama korau no sokoman. Iku mini setengah saking sun. Wahu, gimana yang hadis sahih muslimun sahih imam muslim. Hadis ini satu menunjukkan boleh kita itu membalak membolak balik makanan yang akan kita beli tanpa izin dalam. Bahkan kono kita berdagang makan bilang bukan aja mas, iya kan? Seneng kan orang ditelur-telur, ayo seneng mereka kawannya ditutur. Kalau ditelur-telur sama. Kalau kamu muslimun biasa nih mari buka-buka kan di kanu tuh kira apa enak ya kan mari buka-buka makanya kalau ngomong hey, itu buka sih apa buka-buka dan ya mari orang ngarep sak mulu kayak kan tiga situ itu pikir-pikir kalau wa an abdillah ibni bureda dan nabi saking babi abdillah ini modus kafe. Kala jauh sepatillah, kala jauh sinam dunumah, sallallahu alaihi wasallam. Kala manutisa penewong iku habasa, iku lamunahan sokoman, alihna baing anggur. Ayyaman qitafi inggalam, iro-iro dinani memetik, memetik, memetik. Wah ini petik, ini petik, petik. Hatta yabi'ahu sehingga adol sopoman ing anggur miman marang. Jadi min bimannya kepada. Kalau menjual miman kepada orang yatahiduhu kang datikno sopoman ing inap tidak tekno khomron ing arak bagut tak kohama mongko teman-teman apa iku jenenge sopoman anaro ing roko ala basiratin ing atase weruh secara sengaja ala basiratin ing atase weruh berdasarkan pengetahuan rawahu riwayat ini hadis sopo atau baroniyu fil ausadin dalam kitab al-mu'jamil ausad bisnadin kelawan hasanat hasanin kang hasan. Hadis ini menunjukkan apa? Tidak boleh menjual apa anggur kepada orang yang kita ketahui atau kita sangka akan menjadikan anggur ini sebagai minum-minuman keras. Berarti walhasil haram menjual perkara segala sesuatu yang kita tahu itu akan digunakan untuk melakukan rumah siapa itu haram. Kalau ada perkara ini nek dijual lama. Jadi barang ini tidak mungkin digunakan kecuali untuk kemaksiatan. Nah, itu haram kita jual beli. Wala isyata wala dausin dan isya wala dausin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kharaju utawi manfaat iku bidomani kelawan nempui. Kala wa du'afahu lan du'ifnu ing hadis sopal Bukhari Bukhari wa Abu Dawud. Tapi wa sohahahu lan nyohihnu ing hadis. Kala sopat Tirmidhi wa Tirmidhi wa Ibn Husaymah wa Ibn Al-Jarud wa Ibn Hibban wa Al-Hakim wa Ibn Al-Qattan dan Imam Ibn Al-Qattan Al-Kharaju Bituman. Ini kuaita yang teruskan sekali Nabi. Ini gini, Al-Kharaju Bituman ya. Manfaat yang kita ambil itu manfaat yang kita ambil karena sebagai kompensasi dari apa namanya ganti rugi yang akan kita berikan saat kita melakukan kesalahan. Contoh gini, kamu membeli dari saya, ya kan toh? Membeli kambing, ya kambing. Sudah koperah susunya, ya kan? Sudah koperah, sudah mau sewakan, untuk apa? Ya, sudah menghasilkan barang. Ternyata baru setelah itu kau tahu app-nya. Susunya yang terlanjur koperah, hasil penyewaan kambing yang terlanjur engkau nikmati itu menjadi hak kamu. Kenapa begitu? Walaupun barang ini engkau kembalikan, engkau enggak perlu ganti. Kenapa kok gitu? Al-kharaju bituman. Karena seandainya terjadi apa-apa pada kambing itu, yang apa nempuh ya kamu. Ya kan? Kau kan pembeli, beli pada saya kambing, ya kan? Ya, contohnya, kau beli pada saya kambing, ya kan? Kambing sudah dibeli sama kamu, saya bawa pulang, engkau perah susunya, yang kau gunakan untuk apa namanya? Sewa menyewa entah apa, bajak apa-apa. Sudah dapat uang, baru ketahuan ada app-nya. Itu kan tidak mengembalikan pada saya, ya kan? Maka kembalikan barang itu dan engkau tidak perlu ganti rugi terhadap susu yang terlanjur engkau perah dan uang yang terlanjur engkau hasilkan dari penyewaan kambing itu. Karena apa? Al-kharaj bituman. Seandainya ada apa-apa terhadap kambing itu, sih nunggu ya kamu. Lo kok pengkor mari menunggu? Ayo, berarti gue ikut nunggu gue ini. Lah kan lo ono. Tapi ini lo tak tolong sama enggak pengkor. Ah, ini al-kharaju bit mari ku makan al-kharaju bit apa? Kala apa itu jenewa an-urwah arba'ati tiyirati ra'inhu anna nabiyya sedunia kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqtahu paring sidan kanjeng Nabi ing urwah dinarun ing dinar sadinar liyashtariya supaya tuku sopa urwah lihi kelawan dinar udhiyatan ing apa udhiyah gala awsyatan utawa kambing fashtaro kambing siji artinya ini itu kalau kambing siji ya fashtaro apa itu jenengnya maka tuku sapa itu jenengnya urwah bihi kelawan dinar syata ini yang kambing loro maya. Jadi kan jenengnya kambing ngongkon kan belikan ini satu ekor kambing ternyata dapat dua kambing. Ngene. Padahal sing di sini mek sak kambing. Tapi kok itu loro. Berarti pun iki gak apa-apa, sing penting mewakil sing mewakilkan iki kira-kira ridho. Seneng ya kan tugas wakil itu kan nyeneng no mewakil tugas. Tugas ini. Fa ba'a moko adol sapa iku urwa ihdahuma ing salah siji ne syata ini dinar yang kelawan sak dinar. Lah kan badi niki ya, berarti sak dinar. Salah satu kambing itu dijual. Ya. Lalu mendapatkan satu dinar. Fa'atahu moko selekani sapa ruwai kanjeng Nabi bisa tim kelawan kambing wa dinar lan sak dinar se dikon kanjeng Nabi ini kambingnya kanjeng Nabi dan ini satu dinar. Lho kok iso ya teng kanjeng Nabi ceritanya. Wah, iya. Senang kanjeng Nabi karena senang ditungakno. Pada amung kuntungan no sinun kanjeng Nabi lahu marang iku jenengi urwah bil barokati kelawan barokah fi baihi ing dalam atole iku urwa. Tidunga lo kanjeng Allah mubarik laka fi baiika ilahi. Kala tidunga no agar jual belinya itu dipenuhi dengan keberkahan. Apa yang terjadi itu lo? Tunggu dengan Nabi. Fakana mongko ono sopo urwa. Iku lawis taro, iku lamun tuku sopo urwa. Iku lawis taro, iku lamun tuku sopo urwa. Turo batik debu. Tuku debu saya. Dutu tanah ini debu. Laro piha. Mongko yaktini bati sopo urwa fihi indan turo. Barokah itu menikah di Nabi. Dibati tunggak no mater muka jual belimu barokah. Dau ini. Urwa itu umpomo membeli debu. Terus tidur. Iku mesti bati. Jadi opo ae sing didol karo dhewe mesti bati. Nyelama kaje Nabi subhanallah. Rawahu dan ing hadis soal khamsati wa lima ilan tasai ya kecoba mansai. Hadis iki nunjukkan apa? Boleh kita mewakilkan sesuatu yang memang boleh diwakilkan. Kayak jual beli. Jual beli kambing juga diperbolehkan oleh agama Islam. Iku maklum. Nah ini yang menjadi perdebatan di antara ulama. Baikul fuduli, jual beli orang yang gak punya hak untuk menjual belikan. Ini, coba kalau sama lihat, ini ada yang katakan boleh, kalau sapi yang katakan gak boleh. Ya, Malik, sapi gak boleh. Karena apa? Kalau kita lihat ini dia orang sama kayak di Nabi disuruh membeli seekor kambing, tapi dapat dua kambing, ya kan? Satunya dijual, loh dia kan gak dikasih izin sama kayak di Nabi menjual kambing, ya kan? Nah ini jenengi baikul fuduli jenengi. Meropingi, merorok. Kalau kita takut jemukuk didol. Padahal gak ada izin deh. Ngomongan. Tapi terus aku senang loh ya. Bani piro, wah pakai 20 juta. Wah ini gaji langsung. Oh iya fuduli deh. Gak masalah. Ini cara pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dan Imam Malik, Imam Syafi'i kalau bacanya juga demikian. Yang dalam ini kan buatan deh. Kayaknya gitu lah. Memang ada beda pendapat di antara para ulama. Kalau hadis Bukhari juga dulu ada orang yang bekerja waktu digaji gak diambil sama majikannya, gajinya itu dikembangkan ya kan toh. Nah, dibalik kemana? Kalau Ustaz Akhrajahu dan teman-teman kan nanya hadis Sahih Bukhari, dinni hadithi. Kalau fi dinni hadithin ing dalam iku jenenge pamongkone hadis kandungane hadis walam yasuk lan ora nyebut sapa Bukhari waktu ing lafal hadis wa urata lan kakno sapa Tirmidzi wa Tirmidzi lahu marang hadis syahid dan ing syahid min hadis Hakim bin Hizam saking hadis Hakim bin Hizam kala min hadis Hakim bin Hizam saking hadis Hakim bin Hizam hadis ini juga nunjuk no betapa barokah itu mana kanjeng Nabi. Hadis ini juga nunjuk no bagi seorang wakil itu harus melakukan hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi wakil, tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan wakil. Ini Allah wa Nabi Sayyidina Al-Khadri radhiyallahu anhu anan nabiyya sedulunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nahanya kasih dan kanjeng Nabi ansyiro ima saking tuku perkara atau atur perkara fi butunil an'ami yang dalam piro-piro watangi piro-piro rojo goyong hatta tadu'a sehingga melahirkan apa al-an'am. Satu, kanjeng Nabi melarang menjual anak binatang yang masih ada dalam kandungan. Harus dilahirkan baru oleh musuh dan juru harus ditual. Gak ngerti kita jadi kau yuk iya kan tayo. Nah ini kau oleh ini harus ketok molok-molok. Pun kalau USG sapi di USG deh. Kalau USG kau yuk iya ramos tigo. Gak podo kadang waktu yuk gak podo korelasi di USG kadang. Pun kau yang katanya ini. Makanya santai wae lah, gak usah kesusu, wis janjian wae. Kok dolong aku ya, lho ngono wae. Gak usah saiki akati nanti kalau sudah keluar baru diangkati. wan bayi imah lan saking atur perkoro di dunia kan tetap ing dalam piro piro kapure al anam kapur itu wadah susunya itu. Kala fi dunia kan tetap ing dalam piro piro kapure al anam susu yang belum diperah masih ada di dalam masih dol. Yora keno gak keto susunya itu yang kok nek mesti perah baru terus mantun wanten tidak pakai dijual nek pesen betul aku pesen susu kan pirang liter sama ini ada yang kala wa ansiro il abdi lan saking adul buddha wa huwa halite buddha iku abikun iku wong kang minggat santri minggat ditol ya kala oleh kala buddha yang minggat dijual kala oleh lo jadi budak minggat betul ya raken lo kapan iso nyekeli gue ini kan ya toh wong minggat jadi wong minggat itu raro teng di wongnya nyekeli ke lo bora kalau ada duit sapi melayu ucu mat sapi ku tukur tukur di sapi deh ucu mat ya bi ya ucu buat tidol war siro in malgo dimi dan saking atur piro piro barang cerahan harta rampasan perang ini lo kala harta tu bersama sehingga dibagi obal bagoni mbak anusiro is sodakoti langsaking tuku atur biro-biro sodako harta tu kebato sehingga ditompo obal sodako ya kurung di sodako, sodako kurung ditompo mesti betul kisu aku katin tu zakat tak turun sampai rusak kisu kurung ditompo dan juga kena wa antur batil ho iswi kala lan saking menyelami wong sing menyelam kala lan saking menyelami wong sing menyelam kala kayak gini loh aku akan menyelam di lautan satu kali selaman tapi engkau bayar saya sekian yo nah ini gak oleh Allahu yang hadis apa Ibnu Majah wal bazar wa tarab bidniyu di sanad kelawan sanad kala do ibn kang apes kala tadi sing dijual itu durbati lu saya menyelam selaman saya itu saya jual kepadamu dengan harga sekian lah itu jenenge baik syira'i durbatil ghais menyelam di lautan dijual paham ya dijual gak boleh tapi nek akad itu yo benteng kok akad itu iso misalnya jualah ya lo sopo yang bisa menyelam di laut satu kali selaman saya kasih uang sekian betul nih betul ini masalah kalau ini selamanya yang dijual udah deh dapat apa orang lain mau jual beli itu harus ada sistem ijol-ijolan nanti jual-jualan ya saling mendapatkan ganti ya ini kalau ganti ini kok kalau saya jual selaman saya satu kali kaut kepadamu dengan harga 100 ribu yuk aku gak boleh apa-apa yang mau ya Allah wa'anik ni masyudin kala dausa bin masyud kala dausa bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru sopo siroka aja tuku sopo siroka be sama ka ing iwak filmari yang dalam batu ikan masih ada dalam air sudah dituku dijual ini kan boleh dipanen dulu masih dalam ada air di air ya kan no fa'inna ukrono setune jual beli iku gororun iku mengandung unsur goror kesamaran kan gak ngerti ikan itu besarnya berapa berapa kilo kan belum tahu. Allahu Akbar yang hadis sopo Ahmadu wa asyarolan isyaro sopo Ahmad anna sawaba ing sedini kang bener kala wakafu. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh menjual apa ikan yang masih ada dalam kolam. Kalau mengambil ikannya itu tidak perlu dengan menggunakan pemburuan yang berat, yang sulit. Diburu angel pun. Ya kayak misalnya saya jual ikanku yang ada di lautan itu. Iyanya kele wong lautan kan angel, ini butuh memburu yang sangat kuat. Ya nang kolam kan enggak tinggal jaring blok lautan itu kena. Itu. Jadi kalau ada dalam air kok mudah untuk diambil, itu jual belinya diperbolehkan sah. Itu jero menurut sebagian ulama. Kala sholah istilahnya, kalau pisang sudah ada yang kuning, rambutan sudah ada yang merah, itu kayak kata ini jadi butuh sholah. Seicu kabe, rambutan masih hijau semuanya, sudah dijual itu tidak boleh. Walayubang, walayubahalannya totidol, opo sufun opo bulu, ala dohrin ingatasi punggung, bulu masih di punggung totidol. Tidak kena. Bulu, bulu, anu domba lho nih, yang dibuat apa? Kain itu masih ada di atas apa namanya dombanya terus dijual enggak oleh wala banunan ora beku jenis susu fitur ini dalam kapur masih ada di dalam dijual enggak kena rawahu diwayani hadis sopo at-tabaraniyu bil ausati dalam kitab al-mujamil ausat wa daruquddani yulan imam daruquddani wa akhrajahu lan diwayani hadis sopo Abu Daud fi marasili li Ikrimah. Kala mana sedikit kalau kelihatan sama Abdullah. Hah? Oke, saya dulu yang ini. Kalau saya dulu ya. Halo. Iya, Romi. Tunggu dulu ada ya. Halo. Isnadin kelawan sanad kau yen kang kuat warjahahu lan munjuhna ing iki mauquf soal Baihaqi yu Imam Baihaqi wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sedhuwene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nah hanya kasane kanjeng Nabi kalaan bayi motomini saking atol piro-piro barang kang katutupan barang sing tertutup contoh anak yang masih ada dalam kandungan anaknya sapi dalam kandungan mesti jol no ini jenis bayi motomin kalau wal malaki hilan piro-piro wal malaki hilan piro-piro jenengi manine hayawan sulus manine hayawan ya manine hayawanku sak tak dolong awakmu sekali naik 50.000 iya nek metu manine nek ora sak piro manine yo gak ngerti ya kan toh niki gak oleh warajahu rawahu kana ing hadis sabar besar kala wa fi isnadihi nyebut tetapi ingkar dosa nanti hadis telepon utawi lemah wa nabi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kol dawu sapa hurairah ala dawu sinten rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut isa pani wong akola iku lamun kala murungno sapa man murungno iku apa istilahnya murung jadi sudah terjadi jual beli akad lalu wah kasih tuh harus yo yo sih apa mau lagi jenenge nyapola sih murung kalah menggagalkan nggak enak maknanya itu terlalu konotasinya itu kalau menggagalkan itu jelek padahal ini api ini mana nah apa enak menggagalkan nggak enak apa? Batal no. Ya gak pernah bisa. Kalah ya boleh bahasa sih. Jadi apa membatalkan ya batas menggagalkan membatalkan. Jadi modal itu ya kayak gitu mana nih? Ya benar kalau membatalkan. Kalau musliman manut desa pada wong akolah ikulamun batal no. Akati sokoman musliman ingung isol. Jadi musliman ini minta dibantu. Minta dibatalkan cerita, paham? Bapak harus itu ya jual beli nih yo. Kape enak ini kape rasanya aku. Oh iya wis kau apa? Oh lagi sing iya wis kau apa? Wih jadi man aku lagi. Baik atau ing aju adoli musliman. Aku lah mengkom batal no. Artinya yang ngapuro sinten Allah Allah. Atau tahu ing kesatu soliman. Wahu dengan ing hadis. Sapa Budawud Ibnu Majah kala masokahahu lajo hering hadis sapa Ibnu Hibban wal hakim lan Imam Hakim paham mana nih ini mana nih membatalkan akad jual beli karena permintaan orang yang ketut mesti ketut itu menyesal orang nyesal jual padahal sudah lazim ini sudah baru datang kepadamu Pak jadi Pak saya begini padahal seteruknya barang yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan ya iku sunnah untuk menggagalkan jual beli atas permintaan orang yang menyesal dalam melakukan jual beli baik itu pihak penjual atau pihak pembeli yang pembeli ngomong mas sepeda kusim ini tak terus sama kasih itu ya mas ya si butuh apa jenis yowis kapa lah sing yowis kapa apa ini jenis man akola musliman wong sing kaya matani kudu soalnya bakal tinggal burung karo gusti nyeneng no wong ngilip nyeneng no wong tenang ya. Jadi walaupun lo setrukmu buat yang jadi pedagang besar ya yang banyak toko ditulis setruk mesti ditulis barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar lagi. Ini prakteknya coba ya, omongi karyawanmu nek ono wong teko gawa barangi dan ini barang dari sini kok mau menggagalkan jual belinya terima saja. Ngono wae wis. Ya. Kala nglakoni sunahe Kanjeng. Dibadi nek pira ae kan to lho. Saya iki gak payu ya payu sik. Dibaca diculak ngono ya gak apa. Berarti dipondok duitnya gak sih? Ya gak apa-apa, gak mau tuku ya kono sih nuku. Gak lo mau nuai, gak usah yang lagi aja kan. Babul khiyar. Udawi ibu babrana ke khiyar wong